Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazid amma ba'd. Sebelum lanjut kita merojiah sedikit. Kapan sholat dilakukan dengan duduk? Kapan sholat dilakukan dengan duduk? Sedang sakit tidak mampu berdiri. Apabila ada sakit? Apabila? Sakit tidak mampu untuk berdiri. Yang lain? Apabila di atas kendaraan sholat tidak di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Dan secara umum apabila tidak memungkinkan untuk berdiri, ya, atau ada udur untuk berdiri. Apakah udurnya itu sakit ataukah tempat tidak memungkinkan? Ya. Nah, baik. Berapa pahala orang yang sholat dengan duduk dari orang yang berdiri? Setengah orang yang berdiri. Pahala dari orang yang sholat duduk setengah, setengahnya dari orang yang berdiri. Apa hukum sholat dengan memakai alas kaki? Sunnah ya. Toib. Kapan dilakukan sholat yang memakai dengan alas kaki? Ketika tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kapan kita sholat dengan memakai alas kaki itu dan sandal, sepatu. Nah, apabila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah. Baik. Seandainya seorang melakukan sholat dengan memakai sandal, kemudian ada yang mengasih tahu ataupun dia di tengah sholat ingat kalau sandalnya kotor atau ada najisnya, kan ada najisnya, apa yang dilakukan? Melepaskan kedua sandalnya dan meneruskan sholatnya, ya, melepaskan sandalnya dan meneruskan sholatnya, tidak memperbaharui tapi melanjutkan. Oh iya. Di sebelah mana sandal tersebut diletakkan oleh orang yang sholat? Di antara kedua kakinya atau di sebelah kirinya? Kalau di sebelah kirinya tidak ada orang yang sholat, ya. Oh iya. Kita lanjutkan. Qala syekh rahimahullah ta'ala, as-salatu 'alal mimbari, salat di atas mimbar. Wa shalla sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marratan 'alal mimbari, wa fi riwayatin annahu dzu salasi darajatin. Qama 'alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wa ra'ahu. Wahuwa ala mimbari, thumma roka'a, wahuwa alaihi, thumma rofa'a, fanazala kohkoro, fanazala kohkoro, hatta sajada fi asli mimbari, thumma ada, fasona'a fiha, kama sona'a fi rok'atil ula, hatta farogho min akhiri solatihi, thumma akbala ala nasi faqola, ya ayuhan nas, inni sona'atu hada li ta'tamubi walita'allamu solati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat suatu saat di atas mimbar. Dan di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya mimbar tersebut memiliki tiga tingkat, tiga trap. Tiga trap. Qoma alaih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri atas mimbarnya, di atas mimbar tersebut. Kemudian bertakbir. Dan bertakbirlah orang-orang di belakangnya dan beliau di atas mimbar. Kemudian ruku dan beliau di atas mimbar. Kemudian bangkit, rafa', bangkit. Dan itidal fanazal qahqara. Kemudian turun. Dalam keadaan mundur. Qahqara itu turun dalam keadaan mundur. Ya. Sehingga sujud di asal mimbar. Sehingga sujud di asal mimbar itu di dasar mimbar. Ya. Thumma ada, kemudian kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali naik ya, di atas mimbar. Fasona'a fiha kama sona'a fi raka'atil ula. Maka Nabi berbuat pada mimbar tersebut, yaitu melakukan pada mimbar tersebut atau pada rokaat kedua sebagaimana Nabi berbuat pada rokaat yang pertama. Ini membaca bacaan, kemudian ruku di atas mimbar, i'tidal, kemudian turun ya, mundur. Hatta faragha min akhir salati, sehingga selesai dari akhir salatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap kepada manusia seraya berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat ini agar kalian mencontohku dan agar kalian mengetahui salatku. Nah. Baik, dari sini, dari hadis ini bahwasanya gerakan ya, gerakan yang sedikit nah, itu tidak membatalkan salat. Itu Nabi naik turun mimbar. Ya, naik turun mimbar. Nah. Jadi maju atau gerakan yang sedikit di dalam sholat yang itu bukan gerakan sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, apalagi kalau gerakan tersebut dibutuhkan. Ya, nah, dibutuhkan. Toib. Ya, gerakan selain gerakan sholat ya, itu ada yang dibutuhkan. Ya, ada yang dibutuhkan. Nah, ada yang dimubahkan dan ada yang diharamkan. Ya, haramkan. Ya, kalau yang dibutuhkan ya, seperti disebutkan dalam hadis ini, ya. Nah, atau misalkan mendekati sutroh, ya, nah, atau mungkin menghindari najis misalkan. Ketika sholat, kemudian tiba-tiba apa di depannya mungkin jatuh kotoran atau najis, ya, atau yang lainnya, maka berpindah, bergeser. Kayak yang demikian gerakan yang dibutuhkan, ya, nah. Taib, kalau yang dimubahkan, ya, nah, mungkin apa, menggaruk, ya, karena gatal, menggaruk atau, ya, nah, mungkin membetulkan pakaian misalkan, karena ditiup angin atau yang lainnya, nah, yang demikian, ya, tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Nah, kalau gerakan yang diharamkan atau dibenci, gerakan yang merubah orang tersebut seperti tidak sholat. Merubah keadaan orang tersebut seperti tidak sholat, ya, gerakan yang banyak, ya, gerakan yang banyak, nah, gerakan yang tidak dibutuhkan, nah, berjalan kanan kiri padahal tidak dibutuhkan, misalkan, ya, atau enam memain-mainkan imamah, misalkan, atau baju, ya, atau ya, mungkin karena baru melihat apa membeli jam tangan, saya lihat jam tangan, ya, lihat lagi padahal tidak dibutuhkan, ya. Nah, ala kulihal, ya, gerakan yang menyebabkan orang merubah keadaan orang tersebut seperti tidak sholat, ya, seperti tidak sholat. Nah, ya kalau kita gampangnya bermain-main lah. Gitu. Nah, toib. Kemudian di dalam hadis ini, wa fi riwayatin annahu dzu salasi darajatin, bahwasanya mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, nah, memiliki tiga trap. Tiga tingkat ya. Dihitung dari tanah naik 1, 2, 3 ya. Nah, tempat duduknya khatib itu derajat yang ketiga, tingkat yang ketiga. Ya. Allah alam Nabi sholatnya pada tingkat yang keberapa? Ya, ketiga ataukah kedua ataukah pertama? Nah, ala kulli hal dari hadis ini bahwasanya mimbar yang sunnah, mimbar yang sunnah itu adalah mimbar yang tiga derajat. Ya, tiga derajat, tiga tingkat, tiga trap. Yang lebih dari itu ataupun kurang daripada itu yang menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana, dari mana kita mengetahui kalau mimbar yang sunnah itu adalah tiga trap? Dari pengakuan Nabi. Nabi tidak mengingkari dibuatkan mimbar tiga derajat ini, tiga trap ini. Ya, ini adalah pengakuan Nabi, penetapan Nabi. Ya, Nabi tidak mengingkari sesuatu, maka itu menunjukkan bahwasanya Nabi setuju dengan hal tersebut. Ya, Taib. Dan kemudian mimbar yang sunnah, ya seperti ya yang ini. Jadi depannya tidak ada penghalang. Ya, ketika si khatib menghadap pada makmum, ya tidak ada penghalang depannya. Ya. Ini tunjukkan bahwa Nabi ketika turun mau sujud, Nabi mundur. Ya, Nabi mundur. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi. Turun dari mimbar tersebut dengan mundur. Ya. Nah. Baik, bisa paham insyaallah. As-sutratu wa wujubuha. Sutrah dan wajibnya sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakifu qariban minas sutrati. Fa kana bainahu wa bainal jidar salah satu adra wa baina mawdi sujudihi wal jidar mamarushatin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri dekat dari sutrah. Dan ada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara dinding dan sejauh atau sebanyak 3 dhira. Dan di antara tempat sujudnya dan dinding nam ada tempat atau sejauh atau sejarak ataupun ada celah tempat lewatnya anak kambing. Ya, nam sutroh adalah sesuatu yang diletakkan ataupun yang ada antara orang sholat dan kiblatnya. Sutroh sesuatu yang diletakkan antara orang sholat dengan kiblatnya. Misalkan nah sholat di sini, kiblatnya sana, diletakkan sutroh. Ya, nam itu sutroh. Nah, kemudian sini dikatakan bahwasanya sutroh antara Nabi ya, dan dinding, ya, dinding sebagai sutrohnya itu tiga ziro. Satu ziro itu dari ujung jari sampai sikut. Dari ujung jari sampai sikut ini ziro ya, atau hasta. Nah, jadi antum bisa ukur dengan hasta masing-masing. Dan tiga ziro dari tempat berdiri ke dinding ataupun ke sutroh. Ya. Dan kemudian antara tempat sujudnya dan dinding, tempat sujud dan sutroh itu ada jarak. Jarak yaitu tempat lewatnya anak kambing. Tempat sekira-kira anak kambing itu bisa lewat. Jadi tidak kepala dengan dinding itu dan sutroh itu tidak nempel. Ya, tidak nempel. Tapi ada jarak. Ya, ada jarak. Nah. Wa kana yaqul la tusalli illa ila sutratin. Wa la tad' ahadan yamurru baina yadayka. Fa in aba fal tuqatilhu. Fa inna ma'ahu al-qarin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Dan jangan kamu biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Baina yadaika di hadapanmu. Fain aba, maka jika dia enggan, jika orang yang mau lewat enggan, tetap maksa mau lewat, ya, fal tuqatilhu, maka perangilah, yaitu tahan dengan kuat. Tahan semampunya. Nah, faina ma'ahu al-qarin, maka sesungguhnya bersamanya ada qarin. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Ada syaitan. Ya, syaitan. Dan nah, dari hadis ini para ulama mengambil faedah ataupun mengambil hukum bahwasanya sutroh tersebut wajib. Sutroh tersebut wajib. Kalau mau sholat hendaklah mencari sutroh terlebih dahulu, ya, mencari sutroh atau meletakkan sutroh. Ya. Nah, dan kemudian apabila ada yang mau lewat di antara orang yang sholat dan sutrohnya, maka hendaklah ditahan, ya, hendaklah ditahan semampunya. Dan yang demikian juga merupakan gerakan yang dibutuhkan, ya, gerakan yang dibutuhkan dan tidak membatalkan sholat. Wa yaqul idza shalla ahadukum ila sutratin falyadni minha la yaqta asyaiton alaihi sholatuhu asolatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat menghadap sutra, maka hendaklah dekat dari sutra tersebut, mendekat, ya, mendekat pada sutrohnya. Nah, jangan sampai syaitan memutus atas dia sholatnya. Dan syaitan memutus sholatnya. Nah, wa kana ahyanan yataharra as-salata 'indal istiwanati allati fi masjidihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memilih atau mencari sholat di dekat tiang al-istiwanah, tiang, nah, yang ada di masjidnya. Ini di dekat di sini artinya menghadap, ya, menghadap tiang. Ya, nah. Baik. Wa kana idza shalla fi fadha'i laisa fihi syai'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi harbatan fa shalla ilaiha wan nas wara'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat di tempat yang kosong, yakni bukan dalam bangunan, fadha', di padang pasir atau, ya, alhamdulillah di alam terbuka, ya, tidak ada padanya sesuatu yang dijadikan sutro, maka Nabi menancapkan goroja, menancapkan di hadapannya, baina yadaihi, di hadapannya, nam tongkat, ya, harbatan tongkat, nam, ada yang menjelaskan apa namanya tongkat yang di ujungnya ada mata besinya, harbah itu. Jadi kalau sholat di tempat terbuka, ya, yang tidak ada sesuatu untuk dijadikan sutro, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan tongkat, ya, menancapkan tongkat di hadapannya, dijadikan sebagai sutro. Nah, kemudian orang-orang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusolli ilaiha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kendaraannya. Kendaraannya berupa unta, ya, atau keledai. Di sini unta, rohilatah. Kemudian sholat menghadap kepada unta tersebut. Ya. Kadang-kadang Nabi meletakkan untanya di arah kiblatnya, kemudian sholat menghadap unta tersebut. Nah, ini menunjukkan sutroh bisa berupa hewan. Ya, seberupa hewan. Wa kana ya'khudhu ar-rahl fa ya'diluhu fa yusalli ila akhiratihi. Dan kadang-kadang Nabi wa hadha khilafus salati fi atonil ibil. Nah, dan ini berbeda salat di tempat atau di kandangnya unta. Tempat di kandangnya unta, fa'innahu naha anha. Maka sesungguhnya Nabi SAW melarang dari sholat di kandangnya unta. Nah, disebutkan dalam hadis itu yang mananya Nabi SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing. Nabi membolehkannya, ya, di kandang kambing. Nah, kemudian Nabi ditanya sholat di kandang unta, Nabi melarangnya. Nah, Nabi melarangnya. Ya, nah. Nah, sekarang bagaimana dengan Nabi SAW sholat menghadap ke unta? Nabi menjadikan unta sebagai sutro. Ya. Nah, ini berbeda dengan sholat di kandang kambing, di kandang unta. Nah, karena ini apa? Nabi sholat menghadap pada unta. Tempat tersebut bukan sebagai tempatnya kandang unta. Ya. Nah, ya hanya ketiga itu saja. Nah, sedangkan kandang unta ya sebagaimana ruk tempat tinggalnya unta. Ya, sebagaimana kita mungkin punya yang punya kambing, nanti bikinkan tempatnya itu. Yang mungkin punya ayam ya dibikinkan tempatnya. Saya dikatakan itu kandang unta, itu kandang kambing dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ketika safar ataupun berjalan ya atau mungkin mengembala, nah, kemudian datang waktu sholat, kemudian menjadikan enam hewan tersebut, unta tersebut sebagai sutro, maka itu tidak dikatakan sebagai kandang unta ataupun seterusnya. Enam. Tuai, bisa pahami bedanya ya? Wa kana ya'khudhu ar-rahli au afan ar-rahla fayadiluhu fayusalli ila akhiratihi. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat, nah, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau menjadikan pelana ya ar-rahl pelana kemudian mendirikannya kemudian salat menghadap ke ujungnya enam. Baik, di sini pelana atau tempat duduk yang biasa diletakkan di punggung unta atau di punggung kuda ya itu pelana enam. Yang biasa diletakkan di punggung onta ataupun punggung kuda supaya orang yang mengendarai onta ataupun kuda tersebut nyaman. Enam, ikatan pelana. Enam, diambil kemudian diberdirikan, ya, berdirikan atau diletakkan di tanah kemudian dijadikan sutro. Sholat menghadap ke pelana tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya pelana itu apa sutro tersebut tidak harus barang tertentu, ya, tidak sesuatu yang tertentu. Ya, enam, sudah berlalu tadi bisa berupa khirbah, ya, khirbah atau harbah. Enam, juga kadang apa hewan juga di sini pelana. Enam, wa kana yaqul idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahli fal yusalli wa la yubali man marra wa ra'a dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian telah meletakkan di hadapannya semisal ujung pelana, kemudian sholat atau fal yusalli, maka sholatlah dan jangan peduli orang yang lewat di belakang yang demikian, orang yang lewat di belakang pelana tersebut. Jadi misalkan sudah meletakkan sutro, ya, dan kemudian sholat menghadap sutro tersebut, nggak usah peduli orang yang lewat di belakang sutro tersebut, ya, tidak usah dicegah, tidak usah ditolak. Nah, ya, jadi kalau lewatnya di hadapan kita dan di sutro kita, maka itu yang dicegah, ya, yang dicegah. Nah, wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu saat atau pernah salat menghadap pohon, ila syajaratin, menghadap pohon. Ya, enam. Wa kana ahyanan yusolli ila as-sarir wa Aisyah radhiyallahu anha mutajjiah alaih tahta qatifatiha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat menghadap tempat tidur sarir, tempat tidur, dan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di atas tempat tidur tersebut di bawah selimutnya. Nah, dan ini tidak bertolak belakang dengan hadis tiga perkara yang memutus sholat di antara adalah wanita itu memutus sholat. Nah, kenapa? Karena yang dimaksud di sana adalah apabila wanita lewat, ya, wanita yang sudah baligh lewat di hadapan orang yang sholat, nah, di antara orang sholat dan sutrohnya, ya bukan di belakang sutroh, di antara orang sholat dan sutrohnya. Nah, apabila wanita yang sudah balik lewat di hadapan orang sholat, nah ini membatalkan sholat orang tersebut, memutus sholat orang tersebut. Nah, sedangkan Aisyah di sini ya tidak bergerak, tidak lewat, karena beliau radhiyallahu anha berbaring, ya berbaring. Ya, nah, jadi tidak dikatakan memutuskan sholat. Ya, nah, baik. Ya mungkin enam karena kondisi kamar ataupun rumah sempit sehingga sholat enam menghadap ke tempat tidur. Ya, sholat menghadap ke tempat tidur. Enam yang padanya ada Aisyah radhiyallahu anha sedang baring. Enam di bawah selimutnya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yada'u syai'an yamurru bainahu wa baina sutrati. Faqad kana yusalli id ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu fil ha'id wa marrat min wara'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sesuatu lewat di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara sutrohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sesuatu lewat di hadapannya, ya, di antara Nabi dan sutrohnya. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang salat. Karena yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba nam datang anak kambing, ya berjalan di hadapannya, yakni mau berjalan di hadapannya. Nam fasaha, maka Nabi SAW nam mendahului kambing tersebut, yakni berjalan, ya, sebelum kambing lewat Nabi maju, nam sehingga Nabi menempelkan perutnya ke dinding, ya menempelkan perutnya ke dinding, yaitu ke sutrohnya. Wa marrat min warahi, dan anak kambing tersebut lewat di belakang, di belakangnya itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Toyib. Ya, nah, ya, karena ini mungkin apa akan mengganggu kehusuan apabila lewat di hadapannya, apabila di hadapannya, maka berusaha untuk menghindari hal tersebut, ya, supaya tidak mengganggu kehusuan dalam salatnya. Nah, wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadah. Falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai? Qala la, illa anna syaitana arada ayyamurra baina yadayya fakhanaktuhu hatta wajadtu barda lisanihi ala yadai waimullah waimullahi laula ma sabaqani ilahi akhi Sulaiman lartubito ila sariyatin min siwari al masjid hatta yatifa bihi wildanu ahli al madinah faman istato'a alla yahula bainahu wa bainal kiblati ahadun falyaf'al. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat, melaksanakan salat, salat wajib, ya. Tiba-tiba Nabi menggenggamkan tangannya, fa dhamma yadahu, menggenggamkan tangannya, ya. Falamma shalla, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah selesai salat, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam salat tadi? Ahadatha, hamzah istifham, ya. Ahadatha fi salati syai', apakah terjadi sesuatu dalam salat? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak. Ya. Illa anna syaitan, hanya saja syaitan, nah, mau lewat di hadapanku, Saja syaitan mau lewat di hadapanku, maka aku mencekiknya. Fakhanaqtuhu, maka aku mencekiknya sehingga aku merasakan dingin lidahnya setan tersebut di atas tanganku. Dan ini ya apa namanya, kehususan Nabi ya, bisa melihat setan, bisa mencekik setan ya. Nah, karena setan adalah barang goib ya, makhluk goib. Nah, waimullahi, demi Allah, ini salah satu lafaz, salah satu bentuk lafaz sumpah, waimullahi ya. Demi Allah, seandainya tidak mendahuluiku, laula ma sabaqoni, seandainya tidak mendahuluiku ilaihi, kepadanya akhi Sulaiman, saudaraku, yaitu Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman ya, lartubito ila sariyatin min siwari al-masjid, benar-benar akan aku ikat setan tersebut ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Hatta yatifa bihi wildanu ahlil Madinah, sehingga mengelilingi atau menjadi permainan dengannya anak-anak penduduk Madinah. Famastatua alla yahula bainahu wa bainal kiblati ahad falyafal, maka barang siapa mampu untuk tidak menghalangi, untuk tidak menghalangi atau untuk tidak lewat di antara dia, di antara orang yang sholat, dan di antara kiblatnya seseorang, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Ya, barang siapa yang mampu untuk apa? Tidak lewat, ya. Tidak lewat di hadapan orang yang sholat, nah, maka lakukanlah. Yang mau lewat itu apa? Misalkan orang ataukah hewan, ya. Nah, kalau bisa dihindari maka hindari. Kalau bisa ditahan ya ditahan. Ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW tadi menghindari kambing yang mau lewat di hadapan Nabi SAW. Nabi menghalangi syaitan yang mau lewat di hadapan. Ya. Nah. Taib. Nah, di sini waimullahi laula ma sabaqani ilahi akhi Sulaiman, seandainya demi Allah, seandainya tidak mendahuluiku kepadanya saudaraku Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, apa ya doanya Nabi Sulaiman? Ada yang ingat atau ada yang tahu? Tentaranya Nabi Sulaiman terdiri dari jin, setan, jin apa, hewan, ya. Nah, juga yang lainnya. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa apa? Ya Allah, janganlah Engkau berikan kekuasaan ataupun kerajaan ini kepada selainku. Ya, pada selainku. Yani Nabi Sulaiman paham dengan apa? Dengan bahasa hewan. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan hewan sebagai tentaranya ataupun jin menjadi tentaranya dan seterusnya. Ya, nah, Nabi Sulaiman berdoa agar yang demikian itu tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Nah, si Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan sebagai jin dan seterusnya sebagai tentaranya ya. Taib. Nah, karena doanya Nabi Sulaiman tersebut. Wa kana yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas faroda ahadun ayajtaza baina yadaihi falyadfa fi nahrihi walyadra ma mastata'u aw mastata'a wa fi riwayatin falyamna'hu marratain fain aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat menghadap kepada sesuatu yang menghalangi dari manusia, menghadap pada sutro. Ya. Nah, di sini idza shalla, shalla itu fil madhi. Ya. Yang belajar bahasa Arab mungkin yang baru tahap awal, Fil madhi di sini maknanya itu apa? Memberikan faedah apa? Telah selesai, ya. Telah selesai, telah mengerjakan, telah berbuat. Nah, namun di sini sholla fil madhi didahului dengan idza, didahului dengan idza. Nah, fil madhi apabila didahului dengan idza, maka memberikan makna mudhari, yaitu akan. Ya, akan berbuat, akan bekerja, akan beramal. Sehingga di sini diartikan apabila seseorang mau sholat, ya, apabila seseorang mau sholat, nah, menghadap kepada sutroh, apa sutroh, ya, yang menghalangi dia, nah, dari manusia. Kemudian fa'arada ahadun ayyaztaza baina yadayhi. Kemudian ada seseorang yang mau lewat di hadapannya. Kemudian ada seseorang yang mau lewat di hadapannya. Fal yadfa finahri, maka cegahlah pada lehernya. Ya, cegahlah pada lehernya. Nah, wal yadro mastata'a, dan di dalam riwayat yang lain wal yadro, dan cegahlah, tahanlah semampunya. Ya, semampunya. Di dalam riwayat yang lain dan lafaz fal yamna'hu marotain, dua kali. Ini sama maknanya, ya. Nam yadfa'u yadro taib yadra'u, kemudian di sini yamna'u, jadi maknanya sama, menahan, mencegah. Nah, fa'in aba fal yuqatilhu, maka jika yang mau lewat tersebut enggan, tetap maksa misalkan mau lewat, fal yuqatilhu, maka nam lawanlah dia, ya. Jadi fal yuqatil di sini bukanlah bunuh, ya, bukan membunuhnya, tapi lawanlah dia. Nah, cegah semampunya. Fa'inna mahuwa syaiton, maka hanya saja dia itulah syaiton. Nah, di dalam penjelasannya hanya saja dia itu syaiton adalah dia mau melakukan perbuatan syaiton, itu mau merusak sholatnya orang yang sholat tersebut. Ya, nah. Taib wallahu a'lam. Wa kana yaqul law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi la kana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, seandainya orang yang lewat tersebut mengetahui orang yang mau lewat di hadapan orang yang sholat, nah, madza alaihi, apa yang ada padanya berupa dosa. Ya, seandainya orang yang mau lewat di hadapan orang sholat tersebut mengetahui betapa besar dosanya, ya, betapa besar dosanya lewat di hadapan orang yang sholat, la kana yakifa arba'ina khairan lahu, maka ada berdiri atau dia diam, ya, menunggu selama 40, ya, di 40 ada yang mata 40 hari, 40 tahun dan seterusnya. Nah, dia diam selama 40 lebih baik baginya min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia lewat di hadapannya, di hadapan orang yang sholat. Nah, dia berenam lewat di hadapan orang yang sholat, ini merupakan dosa, ya, merupakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, dari sini bahwasanya menam sholat menghadap ke sutra perkara yang wajib. Kemudian nam sutra tersebut sesuatu yang diletakkan di antara orang yang sholat dan kiblatnya, dan tidak ada sesuatu yang khusus untuk dijadikan sutroh, tidak ada sesuatu yang khusus untuk dijadikan sutroh. Bisa tongkat, bisa hewan, bisa enam benda yang lainnya. Nah, al-muhim itu bukan benda yang najis, dan juga tidak mengganggu ketika sholat. Kemudian tingginya sutroh, ya, tingginya sutroh disebutkan dalam hadis ini, yaitu apabila seseorang diantara kalian menghadap kepada sesuatu apa atau pada akhir apa pelana, ya, akhir atau ujung pelana. Nah, jadi sutroh tersebut wallah alam batasannya, ya, seberapa tingginya. Al-muhim adalah sesuatu yang timbul. Ya, ada yang mengatakan apanya satu jengkal, ada yang mengatakan satu hasta, ya, satu jengkal atau satu hasta, ya, dan seterusnya. Tapi hal mim sesuatu yang nampak, ya, yang muncul, yang timbul, dan sedangkan hadis yang mengatakan enam garis itu bisa dijadikan sutro, ya garis itu bisa dijadikan sutro, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah, ya hadisnya lemah. Nah, dhaif. Jadi enam tidak bisa dijadikan sebagai sutro garis tersebut. Enam. Dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Enam. Insya Allah bisa dipaham ya. Ada yang tanyakan dalam masalah ini? Bagaimana kalau ada seseorang yang sholat dia tidak mengenakan sutra, sementara misalnya dia sholat di depan pintu yang kita punya akses keluar masuk di situ, apakah kita bisa menerobos sutranya itu atau kita tetap diam di situ? Dia tidak mengenakan sutra. Pertama, orang yang sholat tidak mengenakan sutra tersebut berdosa. Kemudian kedua, orang yang menerobos tersebut juga berdosa karena sudah tahu dia orang sedang sholat, ya. Nah, ya ketiga, cari jalan lain, cari jalan lain. Wallahu a'lam. Karena dikatakan, saya lupa penjelasan siapa itu. Nah, apabila orang yang sholat kemudian lewat, orang yang sholat juga tidak berusaha untuk mencegahnya. Nah, orang tersebut juga terus lewat saja, maka dosanya berserikat. Dosanya bersih. Jadi masing-masing mendapatkan dosa. Orang yang sholat juga mendapatkan dosa karena tidak ada usaha untuk mencegah. Ya, orang yang lewat juga dosa, berdosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Lalu bagaimana seseorang ketika dia sholat menjadikan seseorang di depannya itu sutra, kemudian orang itu pergi sementara sholatnya di tengah-tengah tempat yang kosong jauh dari sutra. Apakah dia mau berang kemana-mana atau dia tetap di tempat? Taib, disebutkan dalam dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Qala Ibnu Hani di dalam catatan kaki di bawah pada poin Taib poin wa kana ahyanan yataharru as-salata 'inda al-istiwanati allati fi masjidihi, ya. Jadi ada catatan kaki, ya. Nah, di bawahnya qultu wa sutratu la budda minha lil imami wal munfarid walau fil masjidil kabir. Aku katakan itu, ini Syekh Al-Albani aku kata, dan sutra wajib, wajib, nah, bagi imam dan bagi yang sholat sendirian, dan sekalipun sholatnya di masjid yang besar. Qala Ibnu Hani, berkata Ibnu Hani, fi masaili anil imami Ahmad, nah, tentang pertanyaan-pertanyaan pada Imam Ahmad, pada jilid 1 halaman 66. Ro'ani Abu Abdillah, yakni al-imamu Ahmad, yauman wa ana usolli wa laysa baina yadai wa baina yadaya sutra, wa kuntu mahu fil masjid al-jami', faqala li istatir bi syai'in fastatirtu bi rajulin, ya. Aku sholat, Ibnu Hani berkata, ya, aku Abu Abdillah itu Imam Ahmad melihatku, ya, melihatku. Nah, pada satu hari dan aku sedangkan aku sholat dan tidak ada di hadapanku sutra. Sedangkan aku sholat di masjid yang besar, fil masjidil jami, ya. Wa kuntu ma'ahu fil masjid, dan aku bersama Imam Ahmad tersebut di masjid yang besar. Faqala li, maka aku berkata kepadaku, ya, berkata Imam Ahmad, nam apa namanya? Berlindunglah ataupun jadikanlah sutra sesuatu. Istatir. Yani jadikan sutra dengan sesuatu. Maka aku pun menjadikan sutra dengan seseorang. Ya, dengan seseorang. Nah, thayyib. Jadi di sini boleh menjadikan seseorang sebagai sutra. Tapi permasalahannya sekarang, kemudian orang yang dijadikan sutra tersebut pergi. Ya, pergi. Nah, lalu apa yang diperbuat? Baik. Kalau orang yang sholat tersebut dekat ke sesuatu yang bisa dijadikan sutra, ya, semisal tiang atau mungkin dinding, Nah, maka dia berjalan satu langkah ataupun dua langkah. Satu langkah ataupun dua langkah. Ke kanan ataupun ke kiri. Karena itu sesuatu yang di ya yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalnya dia sholatnya di tengah, tengah masjid, jauh ke dinding, jauh ke tiang, ya sudah. Di, diam saja di situ. Fattaqullah masato. Jangan kemudian berjalan melangkah misalnya lebih dari dua langkah. Ya. Kita ambil satu langkah ataupun dua langkah dari mana? Dari sholat Nabi tadi di atas mimbar. Ya. Nabi ketika mau sujud turun dari mimbar. Ya. Turun dari mimbar kan berarti melangkah. Ya, nah. Begitu juga setelah itu, setelah sujud, Nabi naik kembali ke mimbar ya. Berarti melangkah lagi, bergerak lagi. Ya, nah. Taib, wallahu alam. Jadi kalau sholatnya kemudian di tengah-tengah, tengah-tengah masjid, nah, jauh ke tiang, jauh ke sesuatu yang untuk dijadikan sutra, ya diam saja di situ, lanjutkan sholat di situ. Nah, dan kemudian nah, jauh ke dinding, jauh ke tiang, kemudian melangkah sampai tiga langkah, empat langkah, bahkan sampai lebih daripada itu, ya berjalan, nah, tidak. Ya, nah, wallahu alam bishawab. Bahkan sebagian pendapat ulama, ana lupa Syekh bin Basar siapa ya, apa namanya ya, kalau misalkan dia, walaupun misalkan dekat sutronya katakanlah bisa melangkah dua langkah ya, tetap saya diam di tempat karena perintah mendekat kepada sutro tersebut ketika sebelum sholat ya, perintah mendekat kepada sutro adalah perintah sebelum sholat ya, sebelum sholat dekat dengan sutro, adapun setelah sholat ya sudah diam. Ini sebagian pendapat wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan anak kita mengambil dari apa Nabi turun dan naik ke mimbar ya, dia bergerak di situ melangkah satu ataupun dua langkah. Anak dan kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, aku berbuat demikian supaya kalian apa? Mengetahui salatku. Supaya kalian mengikutiku. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menutup shof? Nah, sekarang kita sholat shofnya rapat nggak? Di saat pandemi kan tidak. Iya. Iya, nah sekarang kita sholat di masa pandemi kan tidak rapat. Ya kalau ada yang kosong biarkan saja. Sekarang kita apa namanya mau misalkan mengisi shof yang ya tempat orang yang pergi ya, kita angkat saja dah, kita berjalan berapa jalan sudah gerakan yang banyak ya, wallah lah ya, biarkan saja karena kita sholat pun kan dari awalnya memang tidak rapat ya, berbeda ketika kita sholatnya memang rapat ya, ketika ada kekosongan di situ ya kita apa namanya penuhi, kita tutup celah tersebut. Nah, jadi enam ya. Sekarang apa orang mau menempati tempat yang kosong karena orangnya pergi ya ketika sholat, ke tengah-tengah sholat ya. Nah, dia berjalan berapa langkah, lebih dari dua langkah, kemudian dia mengangkat juga sajadahnya ya. Dia sudah gerakan banyak. Nah, ya wallah alam. Baik, dibiarkan saja. Enam. Allah alamisoh. Apakah orang yang dijadikan sutro ketika dia berjalan pergi apakah dia berdosa? Lah tidak berdosa. Kan tidak ada kewajiban dia untuk menjadikan diri sebagai sutro. Tidak berdosa. Hanya di situ dalam bab ta'awun saja, dalam bab ta'awun. Bab ta'awun ala birri wa taqwa, dalam hal kebaikan. Baik, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.